bukan seperti kucing biasa. Bukan juga kucing rumahan. Bukan pula kucing kantoran. Bukan susu. Tapi tetap mandi kucing. Ini kucing gak doyan ikan. Apa pi doyan pi? Tapi cuma doyan tanaman. Yes, tanaman. Yes, ma. Gak berbulu, gak malu-malu. Gak berkumis yang pasti manis. Hey, siapa yang mau membelaiku?